detik ini mengagungkan kata cinta yang telah membuat diriku seakan tinggi melayang di atas awang-awang. Saat ini ada satu yang menandingi indahnya rasa yang kumiliki. Kau telah menciptakan dunia kaya. Selalu menjadi gambaran.